sepi ku damba. Kilas wajahmu oh Dewi membesit kalbuku. Saat daku terlena di buai, usap lembut jemarimu dan menyentuh syahdu. Layar berkembang megah kini menuju peraduan suci, rintih lirih cinta Dewi. Langit biru awan dan benderang permadani cipta alam, bayangan biduk bahagia. Peluk keningmu terasa wangi semerbak melati, hangatnya di hati. Ku berikan kau segalanya dan bisikan mesra lagu rendang tentang cinta. Selamanya kita akan bersama dan bunga para asmara kan selalu bersemi. Selamanya kita akan bersama.